Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yadihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd, fa inna aslaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, pujian syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat ya Allah curahkan kepada kita, baik itu berupa nikmat-nikmat yang sifatnya zahir ataupun nikmat yang sifatnya batin. Sepantasnya bagi seorang mukmin untuk berusaha menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia manfaatkan nikmat tersebut untuk semakin mempersiapkan dirinya berbekal dengan amal soleh untuk menyambut yang namanya hari akhir. Dan juga nikmat yang besar ketika seorang diberikan jalan kemudahan untuk bisa menempuh jalan talabul ilmi syar'i. Terlebih lagi di akhir zaman, yang mana di sana merebak yang namanya kejelekan-kejelekan, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama. Tatkala kebanyakan kaum muslimin mereka sudah jauh dari agamanya, tidak mengenal dari prinsip-prinsip agama Islam, lebih mengenal dengan prinsip-prinsip dari tokoh-tokoh yang ada, dari budaya-budaya yang ada, maka sepantasnya ahlul Islam untuk lebih bersemangat, untuk lebih bersungguh-sungguh dalam dia berpegang teguh dengan ilmu syar'i. Demikian pula disebutkan nasihat oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah. Beliau memberikan nasihat kepada kita semuanya, yanbahi li ahlil haq inda ghurbatil islami ayasdadu nasyaton fi bayani ahkamil islam. Maka sepantasnya bagi mereka ahlul haq, orang-orang yang di atas al-haq, di atas Islam, ayasdadu nasyaton fi bayani ahkamil Islam, untuk lebih bersemangat dalam menjelaskan hukum-hukum Islam, agar supaya kaum muslimin mereka bisa mengetahui terkait dengan bimbingan Islam, bisa kembali kepada bimbingan Islam. Wa da'wati ilaihi, dan juga bersemangat dalam berdakwah untuk mengajak kaum muslimin kepada Islam, itu mengajak kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak kepada golongan tertentu, kepada kelompok tertentu, kepada person individu tertentu, tapi hendaknya seorang dai lillah tidaklah dia mengajak kaum muslimin kecuali hanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajak kepada taklid, tidak mengajak kepada ta'assub dan fanatisme. Kemudian beliau mengatakan wa nasyri fadha'il wa muharrabati radha'il. Demikian pula hendaknya dia menyebarkan yang namanya kebaikan-kebaikan, memerangi dari perkara-perkara kerusakan. Wa ayastakimu fi anfusihim ala dhalik, kemudian mereka beristiqomah atas yang demikian. Artinya yang paling utama ketika seorang ingin mengharapkan kebaikan orang lain, dia mendahulukan dirinya sendiri. Dia pelajari Islam, dia terapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, demikian pula keluarganya. Maka dengan sebab itu Islam akan semakin kokoh, kaum muslimin akan semakin kembali kepada Islam, ikut bersama-sama mengamalkan Islam. Hatta yakunu minas solihin inda fasadinas, sehingga dia bisa termasuk orang-orang yang soleh ketika kebanyakan manusia dalam keadaan rusak. Di akhir zaman, ketika tersebar yang namanya kerusakan-kerusakan, maka seorang berusaha ketika dia diberikan hidayah taufik untuk istiqomah menjadi orang-orang yang soleh. Wa minal muslihin, demikian pula bukan sekedar orang soleh, tapi dia menjadi seorang muslih, orang yang memperbaiki keadaan umatnya, ikut mendukung dalam perkara-perkara kebaikan, ikut juga mencontohkan dalam perkara kebaikan tadi. Ini yang sepantasnya. Di samping dia seorang yang soleh, dia juga sebagai orang yang muslih, memperbaiki keadaan manusia, bukan menjadi penyebab dari provokasi-provokasi, kebencian-kebencian. Tapi seorang muslim adalah seorang yang senantiasa bermanfaat bagi kaum muslimin yang lainnya. Lisannya dan juga tangannya senantiasa terjaga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sesungguhnya, seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang kaum muslimin mereka selamat dari gangguan tangan dan juga lisan. Tangannya tidak dia gunakan untuk perkara kejelekan, lisannya juga tidak mengganggu saudaranya, demikian pula tulisan-tulisan yang itu mewakili dari ucapan-ucapan tidak mengganggu, menyakiti saudaranya sama muslim. Lima afsadan nasu wallahu muwafiq subhanahu wa ta'ala. Tatkala kebanyakan manusia mereka dalam keadaan merusak, dalam keadaan rusak dan merusak orang lain, dan semata taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sepantasnya bagi seorang yang mengharapkan kebaikan untuk dirinya, mengharapkan kebaikan untuk orang lain, dia mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu agama untuk dia amalkan. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, kita melanjutkan dari pembahasan terkait dengan Kitabul Fitan wal Hawadis, terkait dengan ujian-ujian di akhir zaman yang seorang muslim hendaknya mengetahui, supaya dia termasuk orang-orang yang ya'rifu nasyarra liyajtanibahu, termasuk orang-orang yang mengetahui kejelekan agar selamat darinya. Betapa banyak orang yang hanya kenal kebaikan-kebaikan, tidak mengenal kejelekan, dia pun terjatuh pada kejelekan tanpa dia sadari, karena dia tidak mengetahui dari perkara kejelekan. Kemudian disebutkan oleh beliau Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, masih membahas hadis terkait dengan ujian ataupun fitnah di akhir zaman, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Kita bacakan kisahnya yang terakhir, sampai mereka kaum Ya'juj dan Ma'juj, kesombongan-kesombongan mereka dengan mereka seolah telah menghancurkan, telah merusak apa yang di bumi. Ini sifat mereka, sifat Ya'juj wa Ma'juj, merusak di muka bumi. Kemudian mereka pun akhirnya dengan kesombongannya menantang penduduk langit. Kemudian disebutkan dalam hadis, mereka pun melempar panah-panah mereka ke langit, kemudian Allah kembalikan dalam keadaan berlumuran darah. Akhirnya mereka pun mengira mereka telah membantai dari penduduk-penduduk langit. Semakin bertambah kesombongan mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian disebutkan yang setelahnya terkait dengan kisah binasanya Ya'juj wa Ma'juj. Setelah mereka berjalan dan berakhir di Gunung Khumar, kemudian disebutkan dalam riwayat dari sahabat An-Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Idh awhallahu ila Isa," tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Isa, "Inni qad akhrajtu ibadan li la yadanu li ahadin bikitalihim." Sesungguhnya aku telah mengeluarkan dari kalangan hamba-hambaku yang mereka itu tidaklah ada yang mampu untuk mengalahkannya. Itu mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, yang jumlah mereka sangat banyak, yang mereka turun dari tempat-tempat yang tinggi kemudian merusak setiap makhluk yang mereka lewati. Mereka pun ketika melewati danau, melewati yang namanya lautan, habis diminum oleh mereka. Mereka adalah bangsa perusak yang sangat kejam, yang sangat mengerikan. Kemudian ketika itu tidak ada seorang pun yang mampu untuk melawan mereka. Fitnahnya sangat mengerikan. Kemudian Allah pun wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, "Faharris ibadi ila tur, fayab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun." Kemudian disebutkan, "Maka biarkanlah mereka, hamba-hambaku ini, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, mereka tergiring menuju ke arah Jabalutur. Wahum min kulli hadabin yansilun." Kemudian mereka turun dari Jabal tadi dalam keadaan jumlahnya sangat banyak. Mereka pun disebutkan, "Fayamurru awailuhum ala bukhairatin tawbariyah fayashrabuna ma fiha fayamurru akhiruhum fayakul laqad kana bihadihi marrah ma'un yuhsaru Nabiullah Isa wa ashabuhu." Kemudian mereka pun turun dan mereka melewati dari danau yang disebut dengan danau Tibriyah. Disebutkan danau Tibriyah yaitu terletak di wilayah penduduk Yahudi, yang ini merupakan sumber air tawar bagi orang-orang Yahudi. Kemudian mereka pun disebutkan, "Fayashrabuna ma fiha," mereka pun meminum dari air yang ada di danau tersebut. Sampai-sampai orang yang datang belakangan sudah tidak kebagian air lagi. Kemudian mereka mengatakan, "Dulu di sini itu ada air, ada danau. Ternyata dilewati oleh Ya'juj dan Ma'juj, airnya habis." Kemudian Allah menyebutkan atau mendisebutkan dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Isa agar supaya Nabi Isa alaihi salam ketika itu dalam keadaan terkepung dengan para sahabatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim, dan kemudian sebelumnya Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah binasakan dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Jadi binasanya, habisnya kaum Ya'juj dan Ma'juj ini dengan sebab doa Nabi Isa alaihissalam para sahabatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah turunkan kepada mereka, fayursilullahu alaihim al-ghafafa firiqabihim fayusbihuna farasa kamauti nafsin wahidah. Kemudian Allah turunkan kepada mereka, utus kepada mereka yang namanya ulat, sejenis ulat yang muncul dari leher-leher mereka. Dari tengkuk mereka muncul ulat, yang kemudian ulat tersebut pun memakan mereka. Fayusbihuna farasa kamuti nafsin wahidah. Kemudian di pagi hari mereka pun sudah binasa seluruhnya. Summa yahbitu Nabiullah Isa wa ashabuhu. Kemudian turunlah Nabi Isa dengan para sahabat-sahabatnya. Ilal ardi, turun dari gunung. Kemudian fala yajiduna fil ardi, tidaklah mendapati di bumi ketika itu maudia syibrin ila mala'ahu. Tidaklah terdapati ketika itu kecuali di setiap sisi-sisi yang ada, satu jengkal yang ada, pasti ada bangkai-bangkai mereka. Itu bangkai dari kaum Ya'juj dan Ma'juj yang Allah telah binasakan. Kemudian tercium dari mereka bau busuk yang sangat. Fayarhubu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilallah, fayursilullahu ta'iran ka'aknakil bukhti. Kemudian Nabi Isa pun kemudian mohon kepada Allah, setelah mereka Ya'juj dan Ma'juj binasa seluruhnya, kemudian Nabi Isa minta kepada Allah agar supaya Allah mengirimkan yang bisa menghilangkan bau tersebut, kemudian menghilangkan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah pun mengutus dari burung-burung yang leher mereka seperti leher unta. Fatah milu, kemudian burung-burung tadi membawa jasad-jasad dari Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian fatatruhum haitsu syaa. Kemudian mereka dibawa oleh burung tadi kepada sebuah tempat yang Allah kehendaki. Tsumma yursilullahu mataran, kemudian Allah menurunkan hujan. La yakunu minhu baitun, tidaklah ada di sana rumah kecuali semuanya hancur. Kemudian fayahsilul ardu hatta yatrukuha, kemudian bumi ketika itu dalam keadaan bersih, licin. Kemudian dikatakan fayuqalil ardi unbuti samarataka waraddi barakataka, tumbuhkanlah olehmu buah-buahan dari buah-buahan yang ada, kemudian kembalikanlah barokah bumi. Ini kisah terakhir dari dibinasakannya mereka kaum Ya'juj dan Ma'juj oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doa dari Nabi Isa alaihissalam dan juga para sahabatnya. Yang tentunya di sini dikhabarkannya hadis ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekian banyak pelajaran-pelajaran yang berharga. Yang tentunya seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri mereka yu'minuna bil ghaib. Mereka mempercayai, mengimani terkait dengan perkara ghaib. Jadi semua kabar yang Allah beritakan dalam Al-Quran, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, mereka imani. Termasuk kisah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun mengambil pelajaran bahwasannya yang namanya ujian akhir zaman ini sangat mengerikan. Maka seorang terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan dalam dia beragama. Maka disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrumin hatta talqauna rabbakum. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah datang, tidaklah berganti sebuah zaman kecuali zaman yang setelahnya pasti lebih jelek dibandingkan zaman yang sebelumnya. Hatta talqauna rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar hadis ini dari nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para jamaah yang kami muliakan, keadaan seorang yang mereka bersabar memegang prinsip agamanya di akhir zaman disebutkan seperti seorang memegang bara api. Ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamar. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, akan datang suatu masa di mana seorang yang kokoh memegang prinsip agamanya itu bagaikan memegang yang namanya bara api. Akhirnya di sana banyak orang-orang yang tidak sabar, kemudian melepaskan agamanya, memilih dari perkara-perkara dunia, tidak sabar dalam dia megang prinsip, karena mungkin hanya dengan diejek, diolok-olok, dia lepaskan prinsip agamanya. Hanya dengan perkara dunia, kemudian dia lepaskan prinsip agamanya. Itulah sunnatullah para hadirin yang kami muliakan. Bahwasanya keadaan akhir zaman semakin berganti hari, semakin jelek keadaannya. Demikian pula ujiannya semakin besar. Demikian pula orang yang megang prinsip di akhir zaman tadi, bagaikan seorang yang megang bara api. Maka dia harus senantiasa bersabar, senantiasa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala as-sabat, kekokohan, sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Atau disebutkan dalam lafaz yang lainnya, ya mursarifal qulub, sarif qalbi ala ta'atika. Ini yang senantiasa seorang mukmin hendaknya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keselamatan agamanya ini merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Berbeda dengan perkara dunia yang sudah Allah bagikan masing-masing, terbatas hanya urusan dunia. Baik prinsip agama seseorang, ini adalah prinsip yang akan membawa kebaikan dunia dan akhiratnya. Kemudian disebutkan di sana, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, ataupun istrinya yaitu Zainab bintu Jahshin bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Qalat Zainab bintu Jahshin, berkata Zainab bintu Jahshin, fakultu, maka saya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang soleh? Apakah kita akan dibinasakan ketika itu, ketika banyak kejelekan-kejelekan, ketika banyak yang namanya ujian-ujian, kerusakan-kerusakan di muka bumi? Apakah kita juga akan dibinasakan sementara ada orang-orang soleh di antara kita? Qala na'am, iya, kalian akan dibinasakan. Idza kasural khabas, tatkala sudah tersebar, merebak yang namanya kerusakan dan kejelekan. Maka hendaknya seorang muslim senantiasa dia di samping memperbaiki dirinya menjadi orang-orang yang solihin, dan juga tidak lupa menjadi seorang yang muslihin, seorang yang memperbaiki keadaan dirinya dan juga orang lain. Ketika dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia juga mengharapkan saudaranya tadi sama muslim diajak perkara kebaikan. Yang terpenting adalah diri sendiri, keluarga, masyarakat, kemudian negara, dengan seorang itu mengamalkan Islam, dengan dia mencontohkan Islam di tengah masyarakatnya, dia mencontohkan akhlak-akhlak yang mulia, prinsip-prinsip akidah yang lurus, prinsip ibadah dia contohkan, maka niscaya perkara tersebut ini sebagai sebab kebaikan sebuah negeri. Bukan dengan seorang itu saling provokasi, saling menjatuhkan, saling mencaci maki, mengkritik yang ini, menjatuhkan yang ini. Tidak seperti itu prinsip seorang muslim. Tidak seperti itu prinsip ahlu sunnah. Ahlu sunnah senantiasa memiliki prinsip mengedepankan kebaikan untuk orang lain. Sampai Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah kalian sampai ataupun tidaklah dikatakan kalian seorang yang beriman untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada niatan lain dari mereka kecuali niatan untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka merekrut ke sebuah kelompok, ke sebuah jamaah, tidak. Tapi ahlu sunnah adalah mereka mengajak kaum muslimin semata mengharap pahala Allah. Mereka teringat dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai sahabat Ali, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, maka itu lebih baik dibandingkan dengan onta merah yang ketika itu adalah kendaraan yang sangat mewah. Demikian pula mereka mengingat hadis Nabi alaihi salatu wasalam, man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan perkara kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan setelahnya. Maka ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang arhamun nas binas, adalah manusia yang paling kasih sayang kepada orang lain. Tidaklah ahlu sunnah itu berada di tengah masyarakatnya kecuali mengajarkan, mengajak kepada perkara-perkara kebaikan, bukan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakatnya, bukan menjadi seorang yang justru menyalahkan orang lain dan seterusnya. Tapi mereka mengajak, ketika mereka menerangkan kejelekan-kejelekan dalam rangka supaya kaum muslimin terhindar dari kejelekan tersebut, agar supaya orang yang jatuh pada kejelekan tadi juga kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis tersebut yaitu pertanyaan dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy kepada Nabi alaihi salatu wasalam, anahliku wa fina solihun, apa kami juga binasa ketika sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh? Maka beliau mengatakan, na'am idza katsural khabas, kalau sudah merebak yang namanya kejelekan-kejelekan. Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya, falyakhdharil ladzina yukhalifuna amrih antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun adzim, adzabun alim. Demikian pula dalam ayat yang lainnya ketika Allah menyebutkan, fataku fitnatan la tusibana ladzina zalamu minkum khassah, takutlah kalian dari sebuah fitnah, sebuah ujian yang tidak semata-mata menimpa kepada orang-orang yang dolim saja. Disebutkan dalam tafsir ayat tersebut bahwasannya seorang yang mereka berada di tengah-tengah masyarakat yang kebanyakan mereka dalam keadaan rusak, dalam keadaan jelek agamanya, maka hendaknya mereka berusaha menjadi seorang muslihin, menjadi seorang yang memperbaiki keadaan masyarakatnya, tentunya sesuai dengan kadar dirinya. Karena Islam sangat menganjurkan, membimbing pemeluknya supaya memiliki prinsip-prinsip yang hikmah, prinsip-prinsip yang hikmah ya. Sebagaimana Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Ketika seorang itu beramar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakatnya maka ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, man ra'a minkum mungkaran falyuhayyirhu biyadih, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, falyuhayyirhu biyadih, maka dia rubah dengan tangannya, dengan kekuatannya. Derajat ini Rasul menyebutkan dengan ketentuan ya, orang tersebut mampu. Ya. Disebutkan orang yang mampu itu dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangannya, ya, atau nahi mungkar dengan tangannya, itu maksudnya orang yang memiliki wewenang di sana, orang yang memiliki hak di sana, yang memiliki kuasaan di sana. Ini yang boleh dengan tangannya. Kalau semisal boleh kita katakan penguasa kaum muslimin, entah itu presiden, entah itu jajarannya, bawahannya, gubernur, bupati, yang mereka punya wilayah, punya wewenang. Demikian pula aparat-aparat kepolisian, aparat-aparat TNI dan seterusnya, mereka bisa merubah dengan kekuatan tangan. Ya, ketika ada semisal kasus-kasus dari kriminalitas, entah itu narkobanya, entah itu tindakan terorisnya, dibentuk tim-tim khusus, maka ini adalah wewenang dari apa? Pemerintah. Yang ini mengamalkan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Ini secara umum. Adapun secara khusus, maka sebagai contoh adalah seorang kepala rumah tangga yang dia adalah sebagai pemimpin bagi keluarganya, maka dia pun memiliki wewenang untuk merubah dengan tangannya. Seorang suami ketika dia melihat kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya, oleh anaknya, dia bisa ya untuk merubah dengan tangannya. Ya. Demikian pula ketika di sebuah masyarakat, maka ada di sana yang namanya perangkat-perangkat yang memiliki wewenang untuk bisa menegur dengan tangan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu fa illam yastati fa bilisanihi. Ketika tidak mau maka dengan lisannya, ya, dengan dia menasehati, tentunya dengan orang-orang yang memungkinkan, ya, untuk dia beri nasihat, ya, dia arahkan. Tidak semua orang. Pernah kami sebutkan di sini kisah seorang ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika pada masa beliau ada yang namanya fitnah pemberontakan dari suku Tatar, sebuah suku yang sangat kuat, yang mereka itu punya apa? Punya kekuatan dan membantai kaum muslimin. Suatu ketika beliau ini melewat dengan para murid-muridnya, melewati segerombolan orang dari suku Tatar tadi yang mereka sedang minum khamr. Semuanya sepakat yang namanya khamr itu apa? Perkara yang haram, termasuk dari dosa besar. Kemudian ternyata dari murid-muridnya ini pengin untuk membubarkan, pengin amar ma'ruf nahi mungkar, ya, untuk membubarkan orang-orang tersebut. Maka oleh gurunya ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menahannya, menahan supaya tidak, ya, nahi mungkar kepada apa? Kepada orang-orang Tatar tadi yang sedang minum khamr. Beliau mengatakan kalau orang itu minum khamr, ya, yasuddu anis sholah, itu menghalangi seorang dari sholat. Adapun mereka yasrabun al khamro, mereka itu minum khamr, yasuddu an qitalil muslimin, menghalangi mereka dari membantai kaum muslimin. Ini lebih parah yang mana? Mending mereka minum khamr atau mereka ditegur kemudian membantai kaum muslimin? Ya, dibiarkan mereka minum khamr, ya, karena kalau mereka sampai ditegur, justru ketika mereka ditegur justru malah mereka membantai kaum muslimin, ya, ketika itu tidak dikerjakan yang namanya nahi mungkar. Kemudian Rasul mengatakan yang berikutnya, yang ketiga, fa illam yastati fa biqalbihi fa dzalika ad'aful iman. Kalau tidak mampu, maka seorang mengingkari dengan hatinya. Yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Kalau prinsip ataupun tingkatan yang ketiga ini tingkatan yang tidak mungkin, ya, seorang itu meninggalkannya. Semua orang itu pasti bisa, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dengan hatinya. Ya. Bagaimana bentuknya? Dengan membenci perbuatan kemaksiatan tadi, dengan meninggalkan tempat-tempat yang di sana ada kemaksiatan, dengan dia tidak senang kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan tadi. Ini dengan hatinya. Maka seorang muslim minimalnya dia mengingkari dengan hatinya ketika tidak mampu dengan lisan ataupun dengan tangannya, ya. Maka terus dia pun meninggalkan perkara-perkara kejelekan, ya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun di sana banyak pembahasan-pembahasan ayat ataupun hadis Nabi alaihi salatu wasalam terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Selalu pernah kita sebutkan rincian-rincian hadisnya terkait dengan pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, inda dzalika yahsulul halaku 'alal jami' 'ala shalih wa thalih. Ketika itu, ya, terjadi yang namanya kebinasaan pada seluruhnya, baik yang soleh ataupun yang toleh. Soleh itu orang yang baik, toleh itu orang yang jelek. Fayahlikuna jami'an, mereka semuanya binasa. Wayahliku solihun ma'ahum, demikian pula orang-orang soleh juga akan ikut, ya, binasa bersama mereka. Lakin Allah, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala, yab'asu salihina ala niyatihim yawmal qiyamah. Allah akan membangkitkan orang-orang soleh sesuai dengan niat mereka. Sekalipun semisal ikut, ya, terkena bencana bersama orang-orang yang jelek, ya. Satu tempat terjadi bencana, ya, wal'iyadu billah, laqadarullah. Semisal gempa bumi, ya, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang soleh juga mereka akan apa? Ikut terkena musibah tadi, kemudian meninggal dunia. Apakah dikatakan orang soleh tadi termasuk orang-orang yang jelek? Tidak. Tapi sudah muncul kejelekan-kejelekan, kemudian Allah semisal berikan musibah kepada mereka. Maka disebutkan mereka nanti pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatan mereka. Baik. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, innama yub'atsun nas ala niyatihim. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwasannya manusia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatan mereka, ya, niatan yang ada dalam hati-hati mereka. Kemudian beliau memberikan faedah, fahada fi tahdzir minal fitan. Di sini ada yang namanya peringatan dari fitnah-fitnah yang ada. Wa minha fitnatu Ya'juj wa Ma'juj. Di antaranya fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini merupakan serangkaian ujian fitnah di akhir zaman. Yang disebutkan bahwasannya la taqumu sa'ah, tidaklah tegak hari kiamat sampai muncul 10 tanda. Di antara tanda kiamat kubro adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa fihi ana idza annahu idza kathara syarr fa innahum mu'adzinun bihusulil halak 'alal jami'. Bahwasannya tatkala telah merebak kejelekan, maka ini merupakan sebab terjadinya kebinasaan pada seluruh manusia yang ada. Wa anna salihina wa muslihin wal ulama 'alaihin ayakumu bimuqawamatil munkarat wasyurur. Dan bahwasannya orang-orang soleh dan juga orang-orang yang memperbaiki muslihin dan para ulama, ya, atas mereka untuk bangkit dengan mereka itu mengingkari perkara yang mungkar, ya, dan juga kejelekan-kejelekan. Wala yastaslimu, tidak mereka kemudian menyerahkan begitu saja, ya. Artinya masih ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan ilmu, menyampaikan al-haq kepada manusia, ya. Tidak mereka menyerah begitu saja. Fa idza taslamu wa tarakul inkar, kalau seorang itu menyerah kemudian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ja'at al-uqubatu 'alal jami', maka ketika itu, ya, akan datang yang namanya uqubah dari musibah-musibah, ya, hukuman-hukuman kepada manusia seluruhnya. Ini beberapa pembahasan yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua dari kitab yang kita baca, yaitu kitab Kitabul Fitan wal Hawadis. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk pada hadis yang berikutnya terkait dengan pembahasan Al-Fitan wal Hawadis. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan ilmu yang bermanfaat, dan apabila banyak salah dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.